Bait yang ke-11 ini berbunyi Aliyun ala zatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. Aliyun ala zatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. Artinya masih tentang keimanan kepada Allah. Aliyun maha tinggi, ala tinggi, zatan secara zat, wa qadaran secara kemuliaan, wa qahruhu dan keperkasaannya tinggi, maha tinggi, tinggi secara zat, secara kemuliaan, secara keperkasaan, qaribun maha dekat, mujibun mengabulkan, mengijabahi, bil wara dengan manusia, mengijabahi, bil wara qaribun mujibun dekat, maha dekat dan mengabulkan, bil wara mutawaddidu dengan manusia ia selalu menyayangi, ia senantiasa menyayangi. Ini beliau menjelaskan kepada kita beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bahagian pertama dari bait ini penulis yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati Bapak Ibu semua. Beliau menyebutkan tentang uluwullah, tentang maha tingginya Allah Ta'ala dengan kata-kata aliyun. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di pada awal atau baik secara naqli atau dalil-dalil naqli, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil wahyu yang menetapkan uluwullah, tingginya Allah, banyak sekali. Dan, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan Allah tinggi. Bahkan kata beliau, fitrah sawiyah, fitrah yang lurus juga membawa seorang manusia, membawa seorang manusia untuk mengakui dan meyakini bahwasanya Allah tinggi. Bahkan setiap jiwa atau setiap manusia akan merasakan di dalam dirinya, dalam dadanya, adanya pengakuan terhadap uluwullah. Maka sering kita lihat siapapun manusia, mukmin atau tidak mukmin, dia menghadap ke atas dan dia menunjuk ke atas. Ini semua manusia, karena fitrahnya yang lurus itu yang membawa dia untuk meyakini kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa itu tinggi, maha tinggi. Ini bukan hanya dalil dari Al-Quran dan juga bukan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari fitrah manusia yang lurus akan ada keyakinan dan kesadaran akan kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Abdullah, tingginya Allah Subhanahu Wa Taala, di antara dalil yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala tinggi adalah sifat istiwanya. Sifat istiwa Allah di atas arasy-Nya. Sifat istiwa Allah di atas arasy-Nya. Ini juga yang menunjukkan Allah itu maha tinggi. Karena salah satu dari sifatnya adalah istiwa, yaitu berada di atas, istiwa berada di atas dan tinggi di atas arasnya. Aras Allah Subhanahu wa taala, ini tambahan dari saya, aras Allah Subhanahu wa taala makhluk Allah yang tertinggi. Makhluk Allah yang paling tinggi, dan ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya aras Allah adalah a'lal makhluqat wa akbaruha. Makhluk Allah yang tertinggi dan yang terbesar. Dan Allah di atas, istiwa di atas arasnya. Ini salah satu bukti dari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jangan ada seorang pun dari manusia, jangan sampai ada seorang pun dari manusia yang ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, lalu dia tidak mengetahui apa yang terjadi di bumi. Banyak hal yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Biasanya kalau sesuatu berada di tinggi, kemudian yang di bawah sulit diketahui. Ini kalau manusia, makhluk. Tetapi Allah dengan kemahatinggiannya, dia juga maha mengetahui dan tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahatinggiannya, kata beliau, alimun muttali'un ala ibadihi. Maha mengetahui dan maha mengawasi apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Mengetahui yang tersembunyi, ya'lamu sirrahum wa najwahum, dalam Al-Quran. Allah mengetahui yang dirahasiakan oleh mereka, dan bahkan Allah mengetahui yang dibisik-bisikkan oleh mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allah mengetahui yang mereka rahasiakan, dan bahkan yang mereka bisik-bisikkan pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menukilkan firman Allah, Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian ia Allah istiwa di atas arasnya. Ini di antara dalil yang kita telah ketahui 7 tempat dalam Al-Qur'an di mana Allah menetapkan dia istiwa. Salah satunya ini, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia istiwa di atas arasnya. Setelah itu, setelah menetapkan Allah berada di tempat yang di atas makhluknya, dia mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang muncul dari perut bumi. Yang masuk ke dalam perut bumi, apapun bentuknya, apapun bendanya, ketika masuk ke dalam perut bumi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Berapa macam dari yang dimasukkan oleh manusia ke dalam perut bumi, semuanya itu tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Dan betapa banyak makhluk Allah yang muncul dari perut bumi, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang turun dari langit ke bumi dan apa yang naik dari bumi ke langit, semuanya tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Yang turun dari langit, hujan. Dan begitu banyak hujan, dan semuanya setiap tetesan-tetesannya itu tidak tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malaikat yang turun dari langit, begitu banyak malaikat yang turun dari langit untuk bertugas di muka bumi ini. Diperintahkan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah untuk bertugas. Dan begitu banyak malaikat yang naik ke atas, semuanya tidak tersembunyi dari pengetahuan Allah. Ya'lamu ma yanzil wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada. Bersamamu dimanapun kamu berada bukan zatnya. Allah telah menyebutkan zatnya berada di atas tinggi. Sementara kebersamaan Allah dengan manusia itu tadi, ya, dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dimanapun manusia berada Allah mengetahui dan mengawasi manusia. Jadi kebersamaan itu kebersamaan ilmu, kebersamaan pendengaran, kebersamaan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau kembali menekankan, wa ma'a uluwihi muttali'un ala ibadihi. Allah maha tinggi, tetapi dia tetap mengawasi dan tidak ada yang tersembunyi pada apa yang terjadi pada makhluknya di muka bumi. Lalu beliau masuk ke kata yang pertama, aliyun. Dalam awal bait ini, aliyun, ya, makna dari Ali. Kata beliau, aliyun adalah ismun min asma'illah, salah satu dari nama Allah. Ali, salah satu dari nama Allah. Al-Ali, ya, Al-Ali, itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, di dalam Al-Quran ada beberapa tempat, ada beberapa ayat yang menetapkan adanya nama Allah Al-Ali ini. Di antaranya adalah akhir dari ayat kursi, akhir dari ayat kursi. Yang sudah hafal ayat kursi tentu akan mengetahui, ya wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal ali, wa huwa al ali. Ini penetapan bahwasanya di antara nama Allah Al Ali. Ayat kursi, kata beliau, sedikit beliau menjinggung tentang kemuliaan ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang mulia, yang kata beliau menjelaskan, barang siapa yang membacanya setiap selesai salat fardu, ya, setiap selesai salat fardu membaca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamun, sebagai petikan dari sebuah hadis, tidaklah menghalang, membatasi antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang membatasi antara dia dengan surga kecuali kematian. Ini petikan dari hadis Nabi SAW yang beliau nukilkan, yang melazimi membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu bersama zikir setelah sholat itu. Dia tambahkan, dia baca terus rutin ayat kursi, maka tidaklah yang membatasi antara dia dengan masuk surga kecuali hanya kematian saja. Begitu dekat dia dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi hilang, lembaran ini yang tadi saya cari. Kemudian di antara keutamaan ayat kursi adalah membacanya sebelum tidur. Kata beliau, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, la yazalu minallahi lahu minallahi hafizun hatta yusbiha, akan senantiasa bersama orang ini penjaga yang diturunkan oleh Allah, bodyguard, bodyguard yang milihnya Allah. Dan Allah bila mana memilih yang menjaga seorang hamba, maka tidak akan mungkin sama dengan bodyguard manusia, yaitu para malaikatnya. Lam yazal lahu minallah, senantiasa bagi orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur ini, Allah berikan kepadanya penjaga sampai besok, sampai dia terjaga dari tidurnya. Luar biasa ayat kursi ini. Maka beliau kembali mengatakan, dia adalah ayat yang termulia dari 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang paling mulia adalah ayat kursi ini. Kemudian ia mengatakan, wa huwal aliyul azim. Ini ayat kursi yang penutup ayat kursi yang tadi diisyaratkan oleh beliau, wa huwa al-aliyul azim. Ya, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-ali, maha tinggi, al-azim, maha besar. Kemudian beliau mengatakan nama ini, nama al-ali, menunjukkan tentang tetapnya kemahatinggian Allah. Dia tinggi secara zat. Dia tinggi secara zat. Ini yang perlu, karena memang di situ mengatakan aliyun ala zatan. Kata Sa'di, aliyun ala zatan, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, dan tingginya secara zat. Tingginya secara zat. Zat Allah yang pertama yang harus diimani, dia yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Mustawin ala arsihi, istiwa di atas arasnya. istiwa Allah di atas arasnya yaliqu bi jalalihi wa azamatihi wa kamalihi, sesuai dengan keperkasaannya, kemahabesarannya dan kemahasempurnaannya. Jangan samakan dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Makanya ketika ada yang mengingkari Allah istiwa di atas arasnya, kerja dia samakan dengan manusia. Maka mereka tidak mengatakan, mana mungkin Allah istiwa di atas arasnya. Lalu dia sampaikan, dia bayangkan istiwa bersemayamnya itu seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Bila singgasananya goyang, maka Allah pun goyang. Bila singgasananya ini jatuh, maka Allah terjatuh. Ini kan bayangan makhluk. Tetapi ketika Allah tetapkan itu, yang harus ada, kita harus sesuaikan dengan penetapan Allah itu, dengan kemahaperkasaan Allah, dengan kemahabesaran Allah, dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau setelah itu mengatakan, bait yang bahagian pertama dari awal bait yang ke-11 ini, ya ulangi kembali, ia muallif menyebutkan apa yang berkenaan dengan uluwullah di segi di tiga sisi. Jadi uluwullah, tingginya Allah itu, ada tiga hal yang harus diimani. Karena memang ada sebagian orang yang juga menyimpang dalam memahami sifat maha tingginya Allah ini dengan mengatakan memang Allah maha tinggi, tetapi Allah maha tinggi secara kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi secara kekuasaan. Sementara zatnya bisa saja Allah di mana-mana. Nah, buktinya tadi ayat. Tadi kita telah bacakan ayatnya, wa huwa ma'akum. Allah bersamamu. Ini dalil mereka. Bukankah Allah bersama kita? Berarti maha tingginya Allah itu tentu hanya sekedar maha tinggi kemuliaan, maha tinggi kekuasaan, maha tinggi kekuatan. Sementara zatnya bisa saja di mana-mana. Ternyata ini menyimpang. Ternyata ini menyimpang. Benarnya adalah maha tingginya sifat Allah itu ada tiga unsur yang harus diimani di situ. Yang pertama yang ada dalam bait ini adalah uluwudzat, maha tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah istiwa di atas arasnya. Kemudian yang kedua, maha tingginya kemuliaan Allah, uluwul qadar. Maha tingginya kemuliaan Allah seperti yang dijelaskan oleh Sa'di, aliyun ala zatan wa qadara. Secara zat dan secara kemuliaan, Allah maha tinggi kemuliaannya. Sebagaimana dia maha tinggi secara zat, dan dia juga maha tinggi secara kemuliaan. Secara maha tinggi secara dalam di segi kemahabesarannya, keperkasaannya. Dan beliau menukilkan firman Allah dalam surah Az-Zumar di sini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah menyifati, menceritakan tentang sifat orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah selain Allah. Allah mengatakan, dan mereka orang-orang musyrikin tidaklah memuliakan Allah, karena Allah maha mulia, kemuliaan Allah maha tinggi. Dan tidaklah mereka memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sebenarnya, haqqa qadrihi. Padahal kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semuanya itu berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Lihat kemahatinggian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi dengan segala, dengan semuanya, dengan segala macam makhluk yang besar di dalamnya, itu di dalam genggaman ada yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang maha perkasa berada di atas semua makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara tentang kemahatinggian Allah, ketiga unsur ini harus ada. Jangan dibagi-bagi. Jangan hanya meyakini kemahatinggian kemuliaan, kemahatinggian kemuliaan Allah sementara meyakini zat Allah di mana-mana. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kemudian beliau mengatakan, maka Allah dengan keperkasaannya dan kekuatannya berada di atas makhluknya semua, dan tidak ada yang melemahkan atau tidak ada yang keluar dari kekuasaan dan keperkasaan Allah. Dari makhluknya tidak ada yang bisa keluar. Semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang besar ini di bawah pengaturan Allah. Bila mana Allah perintahkan dia untuk bergetar, maka dia bergetar. Bila mana Allah perintahkan dia untuk mengeluarkan semua yang ada dalam perutnya, maka dia akan mengeluarkan. Bila mana Allah perintahkan dia untuk rata semuanya, maka dia rata. Tidak akan ada lembah, tidak akan ada gunung. Bukankah Allah yang telah berfirman, إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Ini tambahan dari saya. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Apabila langit terbelah, dan pantas memang langit untuk patuh dan mendengar perintah Tuhannya, dan apabila bumi dibentangkan, diratakan, dan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, dan memang pantas bumi untuk patuh dan pasrah terhadap perintah Tuhannya. Itu bumi yang besar, dan begitu besar kemahannya, lam yakun, apa yang dikehendaki oleh Allah yang terjadi di alam semesta ini, maka pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan mungkin terjadi. Dan Allah Rabb kita Azza wa Jalla memiliki sifat ulu secara zat dan secara kemuliaan, sementara dia tetap mengawasi, secara dia mengungkapkan kata-kata uluwun bidzatihi wartaqa wa ala uluwan qadara mutlaqa wa ala uluwal qahri mutlaqan. Ini ungkapan yang tadi maknanya adalah ulunya Allah, maha tingginya Allah itu dari tiga unsur yang tadi. Kemudian ia mengatakan qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. Ini bagian kedua dari bait yang ke-11 ini. Qaribun, maha dekat. Mujibun, maha mendengar, mengabulkan. Bil wara mutawaddidu, dengan manusia Allah senantiasa berkasih sayang, menyayangi mereka. Qaribun mujibun, qaribun mujibun. Kata beliau, ini adalah dua dari nama-nama Allah. Al-Qarib, nama Allah. Al-Mujib, nama Allah. Al-Qarib, nama Allah. Al-Mujib pun nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun mujib. Kedua nama ini ya menunjukkan, dan konsekuensinya adalah mahabbatullah, adalah kecintaan Allah kepada wali-walinya, pertolongan Allah untuk mereka. Nama qarib, nama mujib ini lebih dominan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, qarib di situ maksudnya kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya, kepada wali-walinya. Mujib yang maha mengabulkan, yaitu wali-walinya, memberikan cinta kepada mereka, pertolongan subhanahu wa ta'ala. Maka al-qaribul mujib ini adalah dua nama Allah yang kedua-duanya ada dalam Al-Quran. Kedua-duanya ditetapkan oleh Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Qarib. Mana dalam Al-Quran yang menetapkan itu adalah nama Allah? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentangku, bertanya, karena kita fitrah kita bila mana menyadari sesuatu itu, bila mana jauh, harapan untuk mendapatkan bantuan dari dia kecil. Tetapi bila mana dia kita yakini dekat, maka harapan untuk mendapatkan pertolongan dari dia besar. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bila mana ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang apakah aku jauh atau dekat, maka katakanlah sungguhnya aku qarib. Qarib maksudnya dekat kepada wali-walinya. Dengan apa dia dekat? Dengan cintanya, dengan perhatiannya, dengan pertolongannya. Maka di sini beliau mengatakan fahuwa qaribun min awliyaihi wa ibadihi al-muqarrabina al-muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan wali-walinya, dengan hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah yang menjaga mereka, Allah yang melindungi mereka, Allah yang memberi pertolongan mereka, Allah yang mengabulkan seruan dan permintaan mereka. Ya. Kemudian yang kedua al-mujib. Al-mujib maksud dari al-mujib kata beliau mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya, memenuhi apa yang diinginkan oleh hambanya darinya. Allah berfirman dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Jadi makna qarib itu adalah kedekatan Allah dengan mengabulkan permohonan, kedekatan Allah dengan terlalu memberikan perlindungan. Mana lihat bagaimana Allah melindungi para nabinya, melindungi Nabi Musa ketika dekatnya bala tentara Fir'aun dengan kekuatan yang besar. Ya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa innana lamudrakun. Ketika kedua belah pasukan atau kedua belah pihak itu saling melihat, maka berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, kita sudah pasti ditangkap oleh mereka. Mereka di depan mereka lautan. Fir'aun dengan bala tentara yang besar sudah kejauhan, sudah nampak hitam. Tidak ada lagi tempat berlari. Lalu mereka menyimpulkan inna lamudrakun. Kita pasti akan ditangkap. Lihat, di saat kesempitan itu Allah memberikan pertolongannya. Dan dia meyakinkan kepada walinya, yaitu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa menghibur pengikutnya? Qala kalla. Ini tambahan dari saya. Nabi Musa mengatakan, sekali-kali tidak demikian. Inna ma'iyya rabbi. Ini kebersamaan tadi. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Kebersamaan Allah ketika wali-walinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan perlindungan. Maka Allah tinggal mengatakan kepada Nabi Musa, dan pertolongan Allah itu tidak bisa diduga. Nabi Musa tidak pernah membayangkan bahwa setongkatnya bisa membelah lautan. Allah berkatakan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firkin katudil azim. Tinggal Nabi Musa diperintahkan Allah, tungkul tongkat ke lautan tersebut. Tiba-tiba lautan itu terbelah. Dan belahannya dengan satu pukulan itu bukan satu belahan, 12 belahan. Membentuk jalan tol. Tidak ada setetes air pun di dasar laut itu. Seakan-akan disedot oleh tongkat Nabi Musa. Sementara di samping kiri kanannya air masih ada. Tidak beku. Itu pertolongan Allah. Itu yang maksud dari kedekatan Allah. Tinggal kita bagaimana menjadi wali Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin untuk pagi hari ini kita hanya sampai di situ saja. Tentang makna qaribun mujib. Qaribun mujib. Dua nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama qarib yang artinya dekat, dan kita harus tahu bahwasanya dekat ini adalah dekat lebih dominan kepada wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa. Siapa wali-wali Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan mungkin mereka khawatir, tidak akan mungkin mereka bersedih. Mereka selalu merasa Allah akan melindungi mereka. maka keyakinan Nabi Musa dalam ungkapannya tadi mengatakan, kalla, sama sekali tidak akan mungkin kita dicelakai oleh mereka, tidak akan disinggung oleh senjata mereka kulit kita. Kenapa ya Musa? Inna ma'iya Rabbi, karena bersamaku Rabbku. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq ketika Abu Bakar khawatir bahaya besar mengancam Nabi, mengancam kekasihnya, memancam manusia yang paling dicintainya, lebih dari cinta kepada siapapun juga. Ia mengatakan, lau abs, lau nasa, lau nazara ahaduhum ila rijlihi la absarana. Kalau satu saja dari mereka melihat ke kakinya, ke arah bawah, maka pasti mereka akan melihat kita. Habislah kita. Kata Abu Bakar Siddiq, dia bukan khawatir dirinya, dia mengkhawatirkan kekasihnya. Habislah Nabi. Tetapi apa? Persis dengan ungkapan Nabi Musa tadi. La takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kebersamaan itu kebersamaan Allah melindungi, Allah menjaga, Allah membentengi. Walau sedekat apapun musuh Allah dengan walinya, tidak akan mungkin musuh Allah bisa menyakiti mereka. Maka mereka tidak akan melihat. Sebagaimana Nabi SAW keluar dari rumahnya, tidak ada mereka bisa melihatnya. Karena Allah senantiasa dekat dengan wali-walinya, akan memenuhi apapun yang diminta oleh wali-walinya. Sampai di sini, dan insya Allah akan kita lanjutkan besok tentang apa yang diuraikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita bisa uraikan dan memberkahi ilmu kita, amalan kita, usaha kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.